Bagaimana sih menghilangkan seuzon, Bu Aisa? Ya, kita pakai kata-kata ya, karena tadi kata-kata itu kan jalan di sistem saraf. Ya. Jadi paksa diri untuk selalu berbaik sangka, ya. Nah, dengan cara ya kita allowing. Ini salah satu teknik manajemen emosi, allowing. Apa itu allowing? Ya, allowing ini biasanya tarik nafas, istighfar, dan selalu bilang itu bagus. Bagus. Itu bagus. Ya. Bu Aisa, anak saya nih, waktu PJJ sambil dia main, itu bagus. Loh kok bagus? Ya itu bagus. Karena ada anak, kalau dia belajar, tangannya harus gerak. Itu yang disebut gaya belajar kinestetik. Justru karena dia gerak sambil main-main, informasinya masuk. Ya. Aduh, Bu Aisa, ini saya dapat kabar. Ya, anak saya ketangkap karena pakai narkoba. Itu bagus. Loh, apa bagusnya? Supaya dia jerah. Ini caranya. Ya, itu bagus. Pokoknya semua itu bagus. Ya. Kemudian tinggalkan asupan persepsi negatif seperti apa, gosip, gibah, berita buruk, fitnah, ya, dan orang yang suka suuzon. Ya, kalau ada orang suka suuzon, kita dengerin sekali, sambil istighfar, udah ya, gitu. Ya, seperti itu kan. Kenapa? Karena ini tadi, masuk di mata, masuk di telinga, kemudian kita kadang-kadang ulang, masuk di otak tuh. Per detik 2 juta tuh nanti informasinya yang suuzon-suuzon. Bahayanya apa? Pikiran dan perasaan kita suuzon, akhirnya nasib kita seperti pikiran dan perasaan yang buruk tadi. Ya, ini. Jadi ya kita ingat di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Bismillahirrahmanirrahim, janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Allah mengingatkannya itu sangat sangat luar biasa ya. Jadi kalau kita gosip itu kayak makan daging matinya saudara kita ya. Karena memang di otak itu akan terjadi. Ini makanya diingetinnya ini sangat sangat sangat ekstrim diingatkannya. Ya. Nah kalau Bapak Ibu Ayah Bunda sering ya pernah ya lihat risetnya Dr. Masaru Emoto. Ya. Walaupun ada juga yang mengklaim, ah enggak tuh. Kalau saya sih percaya, ya. Ini di air, ya, Masya Allah, dengan kata-kata yang baik, dikasih doa, walaupun mereka bukan Muslim, ya. Masih agama Shinto, jadi keren, kan, gitu. Ya, dikasihkan cinta, ya, dikasihkan, ya, kalau kita membencinya, air jadi kayak gini, kan, gitu. Ya, dan ini air zam-zam, Masya Allah. Makanya kalau, ya, kita rindu banget nih pergi umroh, nih. Karena jarang banget orang bisa pergi umroh, kangen banget minta air zam-zamnya, ya. Ini kata ya para ilmuwan ya. Saya juga ikut-ikutan jadi. Ikut-ikutan apa Bu Aisa? Ikut-ikutan meriset kecil-kecilan. Apa Bu Aisa riset ini? Ya. Saya bawa nasi. Ini tanggal berapa sih? Oh, 9 Juni 2019 ya. Jadi nasi dari magic jar kami. Saya tulis gitu. Tulisan tangan saya, Bismillahirrahmanirrahim, duhai nasi, engkau adalah karunia Allah yang sangat berharga dan istimewa. Engkau banyak bermanfaat bagi orang banyak, memberikan energi, kekuatan, kesehatan dan rasa suka dan semangat, bersyukur dan sebagainya gitu ya. Ini 10 hari. 10 hari. Tetap karena ada proses ya, proses penjamuran tetap jamur. Tapi kalau nasi itu dikasih kalimat yang negatif lebih parah. Lebih parah. Nasi, kamu sering bikin orang kelebihan berat badan, merusak kesehatan, racun untuk tubuh manusia, enggak sehat, bikin kondisi kesehatan memburuk, kamu jengkelkan, bikin orang marah, enggak berguna. Ini cuma tulisan gini nih. 10 hari. Parah banget. Parah banget. Nasi itu kan luar biasa ya, di situ ada kandungan air, ada kandungan karbohidrat, dan nasi itu paling gampang, paling cepat banget mereaksi. Jadi kalau kita lagi makan nasi, nggak boleh kita sambil marah-marahin nasi. Ayo, Bu Aisa, saya diabetes, jadi saya harus atur. Ya atur, tapi jangan dimarahin, jangan mengumpat, karena itu akan terjadi nanti, rusak malah. Ya. Satu lagi juga saya kasih, apa, saya abaikan, tidak ditulis apapun. Ya. Dan dia nampak lebih buruk lagi sebetulnya, nampak lebih buruk. Ya, jadi kalau nih, ya, dia jauh lebih buruk. Jadi diabaikan oleh orang itu lebih buruk. Makanya please, stop mengabaikan anak-anak. Stop mengabaikan pasangan hidup kita. Stop mengabaikan orang tua kita. Stop mengabaikan guru-guru. Stop mengabaikan murid-murid. Stop mengabaikan pemerintah. Stop. Kenapa? Buruk banget. Yang buruk siapa? Ya orang itu dan kita. Ya. Nah, ini sedikit-sedikit saya bikin ya. Dan saya waktu itu takjub banget. Ya Allah, ya Allah. Ya. Terus menghilangkan suuzon apalagi? Ya. Every word is power. Udah bener belum Linis? Pronunciation aku, Miss Quincy. Every... Keren banget Bu Aisa. Harus gitu ya, harus power gitu ya. Maka, iya nih sekalian nih ya, Masya Allah. Nah, jadi melatih kata. Sebisanya kata-kata yang negatif jadikan positif gitu ya. Misalnya sulit. Coba bilang tidak mudah. Kondisi ini sulit, coba dirubah. Kondisi ini tidak mudah. Karena biar kita dengar ini ada yang positifnya nih. Walaupun ada kata tidak. Aduh, ini berat banget. Apa? Tidak ringan. Ya, bukan ringan, tidak ringan. Pokoknya ada yang positif. Ya. Ah, nanti kita nih gara-gara pandemi miskin. Hati-hati, ganti coba belum kaya. Gitu ya. Sakit, apa sakit? Kurang sehat. Aduh, saya kurang sehat. Kalimatnya tetap ada yang positif. Ya. Apalagi benci, benci ya, tidak senang ya. Aduh, saya enggak senang. Aduh, saya benci banget. Oh, itu parah tuh kalau udah ngomong gitu ya. Kenapa ya ada kata benci itu powernya ampun-ampunan ya. Ya. Terus apa lagi? Lupa. Aduh, enggak ingat, please. Ingat. Nah, kita kalau mau lupa itu kita sering gini, aduh lupa, tambah lupa. Aduh, ingat please, ingat gitu. Caranya ya. Terus apa lagi? Ya, gagal apa? Ah, belum berhasil. Bun, aku gagal banget. Matematikaku jelek. Oh, belum berhasil. Bagus, nah. Nah, itu orang, itu anak dengar ya. Itu langsung ya, emosi naik. Levelnya naik. Ya. Tapi kalau kita bilang, iya emang kamu selalu gagal. Aduh, itu langsung turun. Habis itu langsung bisa depresi. Itu kalau terlalu sering begitu kan ya. Ya. Jadi, masalah bisa kita bilang apa? Ya, ini berkah. Masalah pandemi, berkah pandemi, ganti segera itu. Itu cara-cara juga untuk menghilangkan suuzon kita lewat kata-kata. Karena tadi kita belajar bahwa kata-kata bermakna. Menurut ilmu neurolinguistik program, ya, bahwa linguistik itu mempengaruhi programnya otak. Ya. Dan hati-hati, ya, otak ini nanti bisa memproyeksikan apa nasib kita. Ya, nasib proyeksi dari otak dan pikiran dan perasaan kita, otak dan kalbu kita, ya. Nah, kemudian apa lagi? Kata berenergi rendah ganti dengan berenergi tinggi. Misalnya apa? Lumayan. Ya. Bu, anak-anak gimana? Lumayan. Ah, itu enggak power itu. Itu bisa cenderung ke suuzon. Ya. Jadi diganti apa, Bu Isa? Bagus. Bagus lagi bisa lebih tinggi lagi apa? Hebat. Ya. Apa lagi bisa lebih tinggi lagi? Luar biasa. Apa lagi bisa lebih tinggi lagi? Dahsyat. Ya. Nah, kita karena kita muslim, kita harus selantiasa ucapkan alhamdulillah, masya Allah, dahsyat banget. Nah, itu. Masya Allah, bagus banget. Karena kalau kita udah bilang masya Allah, gak mungkin bilang lumayan. Masya Allah, lumayan. Gak mungkin. Karena intonasi masya Allah dan alhamdulillah itu energinya tinggi. Dia ada di enlightenment. Masya Allah, dahsyat. Paling gak ya, masya Allah, bagus. Dan pakai banget. Bagus banget. Karena ini udah tinggi memang. Udah tinggi, inilah kerennya kita umat Islam diajarin ya, power kata-kata, power kalimat, power ini luar biasa ya. Jadi kata-kata lumayan itu please diganti. Anak-anak ngomong kayak gitu ya, namanya anak-anak, dia belum banyak belajar. Sekarang kita orang tuanya lah ya. Orang tua ini kalau kita bilang orang tua ya, ayah bunda dan bapak ibu guru ya, bagus, luar biasa, alhamdulillah, anak-anak dahsyat, hebat, nah gitu. Karena kata-kata ini itu langsung membuat kita punya state atau punya emosi naik level ya. Nah, sekarang kata adalah doa juga ya. Jadi, jadikan kata-kata positif menjadi doa positif. Ini ada satu contoh ya, contoh doa negatif. Gara-gara kata-kata ya. Punten ya, punten. Mohon izin, ini hanya ilustrasi. Hari ini suami parah banget, ngomongnya ketus, mukanya ditekuk, bikin gue bete sepanjang hari. Ya. Udah gitu, anak-anak rewel lagi, belajar online-nya males. Ya. Duit di dompet udah tipis, apa-apa harus dibayar. Pengennya sih gue kabur dari rumah. Ya. Tapi mau gimana lagi, pandemi banyak masalah. Ini hati-hati. Ini bisa jadi doa negatif. Tapi kan emang gini Bu Aisyah, gimana orang lagi kesel masa kita ngomongnya ya jadi yang baik. Nah, kita rubah dikit boleh enggak? Ini bisa ya, faktor kebiasaan. Nah, sebelum kebiasaan ya harus tahu dulu gitu. Ya, coba ubah gini. Hari ini suami bikin enggak nyaman gue. Ngomongnya enggak lembut, mukanya enggak senyum. Nah, ini kan lumayan kan? Walaupun masih ada kata enggak, tapi ending ini kata-kata positif. Ya. Bikin gue enggak asik sepanjang hari. Ya. Anak-anak juga gitu, mereka lagi gak mood belajar online. Kan enak kan? Daripada dia pada malas belajar online. Waduh, lagi gak mood. Siapa yang mood bisa setiap hari selama setahun, bunda? Lagi gak mood belajar online. Ya, duit di dompet belum banyak lagi. Nah, kan gitu. Kalimatnya kan gitu. Kalau tadi kan jadinya duit di dompet habis, kan gitu ya. Duit di dompet ya, udah tipis. Nah, itu kan tipis itu kan jadi negatif. Belum banyak. Ya. Apa-apa harus dibayar. Gitu kan. Pengen sih gak diem di rumah. Tadi kan pengennya sih kabur dari rumah ya. Tadi kan kabur tuh bahasanya negatif banget. Gak diem. Ya. Tapi mau gimana lagi, pandemi gak bawa berkah. Nah ini lumayan nih. Nah ini harus latihan. Latihan. Tapi akan ya akan jadi jauh lebih lumayan lagi kalau udah sering latihan yang mengganti negatif dengan kata positif walaupun masih ada enggak-enggaknya dengan ya cara kayak gini. Hari ini suami gue dahsyat dan keren. Ya, wajahnya khas laki-laki banget. Kenapa Bu, wajahnya khas laki-laki banget? Ya, rata. Dipanggil 3 kali baru nengok, laki-laki banget. Nah gitu. Ya, anak-anak juga sedang rileks menghadapi belajar online. Asik kan ini? Ya, hari ini bikin gue seharian dapat suplai energi dari Allah. Ya, uang di dompet sedang tunggu teman-temannya. Jangan bilang tipis, Bu. Itu uang lagi tunggu teman-temannya. Di dompet ada uang 5.000 nih, Bu. Dia lagi tunggu temannya. Ya, bilang kayak gitu. Ya. Insyaallah semua urusan bisa dimudahkan Allah dan bisa dibayar, ya Allah. Kan gitu kan, asik kan? Ya, gue senang di rumah. Jadi banyak kesempatan berdoa pada Allah agar pandemi bawa banyak berkah kan gitu ya. Nah, ini kalau sudah bisa kayak gini, itu hidup kita jauh lebih beruntung, Masya Allah. Karena kalimat ini, dia jarang jadi doa. Kok bisa-bisa? Karena kan tadi kita udah belajar tubuh ini ya, apa yang dilapaskan jalan di badan. Dan kita pernah belajar juga bahwa tubuh manusia bukan hanya badan seluler, dia ada badan bioplasmiknya. Keluar nur dari tubuh kita, keluar cahaya, keluar gelombang elektromagnetik. Dari mana, Bu Aisyah? Dari pembuluh meridian. Apa ini? Ini ada di bawah kulit. Bentuknya apa? Bulat-bulatan. Banyak-banyak, 360 jumlahnya. Emangnya dia buat apa? Bisa terbuka, tertutup. Ada pintunya? Iya. Tapi enggak depan belakang pintunya gitu ya, kayak pintu kita atau di sliding door, bukan gitu. Apa? Dia terbuka, tertutupnya, titik-titik ini berputar. Kemana? Ke kiri. Oh gitu, iya. Kalau berputar ke kirinya lancar, maka gelombang atau nur cahaya dari tubuh jalannya lancar. Kalau dia gelombang ke kirinya lamban, maka dia gelombangnya ya pendek. Gimana caranya untuk dia memperpanjang? Wudu, wudu. Pada saat kita wudu, kita basuh semua anggota yang kita kena air untuk wudu, maka yang tadinya bulat-bulatannya ke kirinya itu lambat jadi cepat. Ya. Terus apalagi yang bisa mempercepat ini pembuluh meridian? Sholat. Ya. Kenapa kok sholat? Karena sholat ada gerakan, berdiri, ruku, berdiri lagi, sujud, ya, duduk di antara dua sujud. Itu membuka, ya, pembuluh meridian yang di bagian badan. Kalau wudu kan bagian yang dibasuh saja kan? Ini bagian badan. Apalagi yang bisa membuka pembuluh meridian? Shaum, puasa. Apalagi zakat, sedekah. Ya. Dari mana memang energi ini, Bu Aisyah? Dari makanan, minuman yang dimakan, diproses di sel tubuh, dan ini ada triliunan dalam tubuh manusia. Jadi sel ini membuat, ya, membuat energi, baik energi badan seluler untuk badan di sini, dan juga energi badan bioplasmik. Nah, bioplasmik ini membawa apa? Membawa ucapan. Ucapan apa? Pikiran dan perasaan. Pikiran perasaan apa bekerjanya? Ini dia tadi. Kita sudah belajar sama-sama. Pikiran perasaan itu bukannya prasangka? Iya. Jadi kalau prasangka baik, maka apa yang kita prasangka baik bisa terbroadcast? Iya. Prasangka buruk bisa juga terbroadcast? Iya. Tapi untungnya Allah kasih waktu tunda. Supaya ya kita bisa cepat-cepat istighfar lagi. Astagfirullahaladzim. Aduh, salah ngomong ya Allah. Salah berpikir ya Allah. Salah berperasaan ya Allah. Misalnya gitu. Ya. Nah, itu ilmunya apa sih? Nah, ini ilmunya fisika kuantum namanya. Salah satunya adalah Richard Feynman, ya. Pertama sekali adalah Einstein, Albert Einstein, yang menemukan fisika kuantum. Jadi fenomena alam yang berkaitan dengan energi sangat erat kaitannya dengan fisika kuantum. Zoom yang kita pakai ini juga itu adalah kajian fisika kuantum sebetulnya. Tubuh kita ternyata ada energinya. Cuman ini waktu kecil kita gak belajar ini. Doakan saya mau banget ketemu Mas Menteri Pendidikan Kebudayaan ini, Mas Nadiem. Saya mau bilang tolong SD biologinya tambah belajar badan bioplasmik. Supaya anak-anak pada saat dia berniat dan berdoa, dia tahu bahwa doanya terbroadcast ke alam semesta dan dia menarik semua apa yang kita minta di alam semesta dengan izin Allah. Ya. Dan kata fisika kuantum apa? Energi dapat menembus ruang dan waktu. Jadi sinyal kita tadi, gelombang tadi itu kita tembus ruang dan waktu. Tembus dinding kamar kita, tembus rumah, tembus tempat kalau anak kita jauh. Ya, misalnya di Amerika beda jam. Di sana mungkin pagi, kita malam, barangkali itu tembus. Sehingga ada law of attraction, sering sekali kita dengar, saat Anda berperasaan dan berpikir tentang sesuatu, maka energi perasaan dan pikiran akan mencari, mencocokkan, dan yang berada di alam semesta dengan apa yang Anda rasakan dan pikirkan ke dalam kehidupan Anda. Itulah makanya mengapa Allah ingatkan terus untuk kita baik sangka, supaya apa? Ketarik baik sangkanya itu. Ya? Manusia adalah magnet dan setiap detik peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya sendiri. Ya? Dalam surat ya, Az-Zariyat ayat 23, bismillahirrahmanirrahim, fawarrabbis samai wal ard innahu lahaq mithla ma annakum tantiqun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Nah, jadi hati-hati, baik diucapkan di benak tadi dalam bentuk pikiran, baik diucapkan di qalb dalam bentuk perasaan, baik diucapkan dalam tulisan. Itulah makanya kita juga hati-hati menulis. Apabila tulisan kita ini bernuansa negatif, hati-hati tulisan itu ketarik pada kita. Ya. Nah, sehingga ini kesimpulannya ya, sebelum kita akhiri dan kita bisa diskusi sama-sama. Jadi tubuh manusia ini ada pembuluh meridiannya 360, ini 7 yang utama, dia berputar ke kiri. Yang paling dahsyat ini di daerah dada. ya, ini karena kekuatan jantung memberikan gelombang itu 5000 kali lebih kuat dari otak. Ya. Sehingga ya, sinyal kita ini bisa membawa pesan prasangka kita dan bisa menarik, dan orang di sekeliling kita merasakan prasangka ini. Jadi kalau bunda kesel, anak ikut kesel. Ya. Nah, pada saat berdoa sinyal ini memanjang. Kenapa? Karena ada ritual angkat tangan seperti ini, karena ritual angkat tangan ini memperpanjang sinyal. Ya. Sehingga ya, magnet di kutub utara dan kutub selatan ini kan saling bekerja ini. Nah, itu ini jalan ini, makanya kenapa kita berdoa sesuatu kita bisa tarik apa yang kita doakan. Itulah makanya dikatakan ya, nasib kita itu proyeksi pikiran perasaan. Kalau semakin bagus maka nasib kita semakin bagus insyaallah. Ya. Nah, jadi apabila kita selalu ucapkan sehat walafiat ya Allah, sehat walafiat, maka akan ditarik peristiwa yang bikin tambah sehat walafiat. Entah ada teman bawakan ya herbal, ada teman bawakan makanan, ada teman bawakan madu. Madu betulan ya, madu betulan. Ada yang teman bawakan ya Quds al-Hindi misalnya ya, ada teman bawakan macam-macam. Dan pada saat kita bahagia, bahagia, bahagia, maka akan ditarik peristiwa yang membuat kita tambah bahagia, teman-teman banyak yang bikin kita bahagia gitu. Dan pada saat kita bersyukur, maka akan ditarik apa? Nikmat, Masya Allah. Dan apabila kita kufur terhadap nikmat ini, kita kufur, kita nentang, denial, maka apa yang ditarik adalah azab. Ya? Dan untuk itulah kita akhiri seminar ini dengan surat Ibrahim ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, sadaqallahul azim. Demikian, Bapak Ibu, Ayah Bunda, Bapak Ibu Guru, ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.